الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru kita lalui beberapa jam saja. Kita telah merayakan syiar yang besar, syiar kaum muslimin. Dari mulai tanggal 1 sampai dengan 9. Lalu tanggal 9 kita melaksanakan saum Arafah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita. Amin. Lalu kemudian tanggal 10 kita sholat Idul Adha. Berikutnya adalah Al-Udhiyah, berkurban. Semua itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada nikmat umur di situ, ada nikmat sehat di situ, ada nikmat lapang rezeki di situ selain daripada makanan dan minuman yang kita nikmati di hari-hari itu. Bahkan hari-hari ini 11, 12, 13 sebagaimana kata Rasul, ayyamut tasyriq, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari Mina, 11, 12, 13, hari tasyrik adalah hari untuk makan, minum, dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan zikir kita, amal soleh kita dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengenang kita untuk satu peristiwa yang bertalian dengan masalah udhiyah. Judul atau tema khutbah saya adalah Ru'ya Al-Anbiya Wahyun. Mimpi para nabi itu adalah wahyu. Ini yang harus kita ketahui. Mimpi nabi-nabi atau para nabi itu adalah wahyu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan Nabi itu manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Rasul dan Nabi itu adalah manusia-manusia yang distatuskan ma'sum, terjaga dari salah dan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan Nabi dan Rasul adalah bahwa tidur mereka tidak seperti tidur kita. Mimpi mereka pun tidak sama dengan mimpi kita. Seperti yang saya sampaikan bahwa mimpi para nabi itu adalah wahyu. Yang demikian itu telah diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari tentang sesuatu yang harus kita yakini, bahwa Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa ru'ya al-anbiya'i wahyun, mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Lalu membacakan ayat inni ara fil manami anni azbahuk, aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Tentu ini adalah kisah Ibrahim yang nanti akan saya bacakan. Hal ini adalah diriwayatkan pula oleh sahabi yang lain bernama Ubaid bin Umair, dan diriwayatkan juga oleh para ulama. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Asy-Syafi'i termasuk yang mengatakan bahwa ru'ya al-anbiya wahyun, mimpi para nabi itu adalah wahyu. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit coba kita hayati dan kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Ibrahim, diabadikan dalam surat As-Saffat ayat 96 sampai dengan 109. Tidak kurang dari 15 ayat dan saya tidak akan jabarkan karena ini adalah khutbah. Allah berfirman, qala ata'buduna ma tanhitun, kata Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya, wahai kaum, Apakah kalian menyembah sesuatu yang kamu pahat, yang kamu ukir sendiri? Qalu ibnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Hei kaum, kata kaumnya, menyerukan untuk menyikapi hukuman terhadap Ibrahim. Bangunkan bangunan tinggi, lalu lemparkan Ibrahim dari puncaknya. Begitu orang-orang musyrikin menyikapi orang yang ingin menyelamatkan mereka. Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahu humul asfalin. Kata Allah, mereka bermakar terhadap Ibrahim. Kami jadikan justru mereka berada lebih hina. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Kata Ibrahim, aku mau pergi menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberiku hidayah. Lalu berdoa, rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan aku tergolong orang-orang yang saleh. Wabasyarnahu bighulamin halim. Lalu Allah berikan berita gembira, hai Ibrahim, kamu akan dapat anak. Anak itu adalah halim, lembut. Falamma balagha ma'ahu sahya, ketika anak itu betul lahir dan dia sudah lucu, kira-kira belasan tahun begitu, kata Allah, lalu Ibrahim mengisahkan, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Lagi lucu-lucunya anak yang diminta, lalu dilihatnya dalam mimpi bahwa, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih kamu. Panzur madza tara. Coba pertimbangkan, kamu pikirkan, bagaimana pendapatmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Kata anaknya, Ismail, wahai ayahku, kerjakan, laksanakan, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau akan dapati insya'allah aku dalam keadaan sabar menyikapi itu. Falamma aslama watallahu lil jamin. Begitu dua-duanya, yang satu mau menyembelih, yang satu mau disembelih. Wanadainahu ayya Ibrahim. Lalu ada yang menyeru, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Kamu telah membenarkan apa yang dilihat oleh kamu dalam mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kami balas demikian orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini yang merupakan ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Lalu kami tukar dengan sembelihan yang besar. Wa taraknahu 'alaihi fil akhirin. Kami jadikan itu sebagai pelajaran bagi orang yang berikutnya. Salamun ala Ibrahim. Selamat atas Ibrahim. Jamaah jemaat yang rahmati Allah SWT, itu adalah terjemahan. Apa yang harus kita ambil dari kisah ini? Saya ingin sampaikan minimal judulnya, agar kita serap dan silahkan hayati, renungkan. Apa yang terdapat di dalam ayat-ayat ini sungguh sangat kaya. Kaya akan pelajaran, terutama berkaitan dengan kurban. Dan jangan salah paham tentang menyembelih kurban, termasuk Ibrahim akan menyembelih anaknya. Jamaah jemaat yang rahmati Allah SWT, 9 poin. Saya hanya akan menyebutkan, tidak akan saya uraikan karena ini adalah khutbah. Pertama adalah bahwa Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpinya itu menyembelih anaknya. Tetapi anaknya ngerti, bapaknya yakin. Tapi tadi dikatakan bahwa anaknya yaitu Ismail mengatakan, if'al ma tu'mar, kerjakan wahai bapakku apa yang diperintahkan padamu. Tidak mungkin Nabi Ibrahim diperintah oleh syaitan. Ini Nabi. Jamaah jemaat yang rahmati Allah SWT, anaknya nih ngerti. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan perintah syaitan. Kalau perintah syaitan, membantah dong. Karena itu, wahai ayahku, kerjakan. Ini perintah dari Allah. Aku akan sabar. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikutnya berfirman, qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, kamu telah benar. Apa yang kamu lihat, kamu sudah laksanakan, kamu kerjakan mimpi itu, dan itu adalah yang tadi saya katakan, wahyu. Dan wahyu itu difahami oleh Ibrahim sebagai nabi dan diperintahkan karena dia merupakan syariah. Dan karena itu dikerjakannya, anaknya patuh, ayahnya patuh. Mimpi adalah ajaran, mimpi adalah risalah, mimpi adalah wahyu. Ini adalah difahami oleh Ibrahim, difahami oleh Ismail, diyakini bahwa ini Al-Quran oleh kaum muslimin, difahami baik dengan terjemahan maupun dengan tafsir, bukan perkataan manusia. Kedua, jemaat-jemaat yang dirahmati Allah SWT, penting kita untuk merenungkan, memahami, menghayati, mendalami, menyelami tentang kisah-kisah mereka, orang-orang saleh terdahulu, bahwa mereka itu adalah ternyata saleh. Apa yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan. Mari kita renungkan terhadap masing-masing diri kita. Apakah kita sudah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, kita siap benar-benar walaupun beresiko, sampai dengan tentu tidak harus menyembelih anak. Tetapi yang dimaksud adalah pengorbanan. Jamaah jemaat yang rahmati Allah SWT, yang ketiga pelajarannya adalah bahwa ternyata iman kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, iman kita, cinta kita kepada Islam, wajar kalau meminta suatu saat pengorbanan dan bukti cinta kita. Telah dibuktikan oleh Ibrahim, telah dibuktikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi ini bukan suatu hal yang aneh. Nabi Yusuf bermimpi. Kisah tentang Nabi Yusuf yang panjang itu dikisahkan dalam surat Yusuf. Lalu Allah SWT di akhir mengatakan, Ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqa. Wahai ayahku, ini adalah mimpi yang Allah telah jadikan ternyata sesuatu yang benar. Nabi kita bermimpi dan itu adalah wahyu. Ketika Allah menurunkan surat Al-Fath ayat 27, laqad shadaqallahu rasulahu birru'ya. Allah telah membenarkan mimpinya ketika Rasul akan mengalami Fathu Makkah. La tadkhulunnal masjidil harama insyaallahu aminin. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka bermimpi dan betul itu adalah perlu sesuatu yang harus kita yakini. Iman, jangan sekedar mengaku, tapi bila perlu dia adalah menuntut pengorbanan, dan itu terjadi di masa lalu. Keempat, kepatuhan kita kepada Allah dan perintah Allah adalah bukti nyata bahwa kita beriman pada Allah. Kalau kita beriman pada Allah, maka sebenarnya hakikat, esensi dan substansi daripada mengapa Ibrahim sampai dengan rela untuk menyembelih anaknya waktu itu tanpa berpikir panjang, sesungguhnya karena perintah Allah. Oh, ini perintah Allah, ya sudah. Bahkan di dalam Ahlus Sunnati wal Jamaah, para ulama, para fuqaha, mereka meyakini ada satu kaidah bahwa al aslu fil ibadati ghairu maqulil ma'na. Hukum asal dari ibadah itu irasional. Jadi kalau bicara ibadah, itu adalah jangan selalu bicara rasional. Seperti yang juga difahami oleh Ibrahim. Berikutnya adalah jamaah-jamaah yang dirahmati Allah SWT, Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Berkehendak. Bayangkan, merupakan satu skenario, semua ini adalah sesuatu cerita yang kosong. Allah yang berkehendak dan Allah pula yang berkuasa. Semua tahapan cerita dan kisah ini Allah yang merancangnya, Allah yang memperbuatnya, dan Allah yang menyatakannya kepada kita. Itu adalah pelajaran penting. Kalau suatu hari, suatu dalam kehidupan kita terjadi ini, kita harus ingat Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Berkehendak. Siapapun tidak bisa membangkang dan membantahnya. Berikutnya adalah betapa besar keagungan, keutamaan Allah Subhanahu wa taala itu. Yang penting taat saja pada Allah. Sudah, kalau Allah sudah mensyariatkan sesuatu, jangan membangkang, jangan membantah. Pasti Allah akan membalas kita dengan sesuatu yang di luar dari nalar kita. Nabi Ibrahim akan menyembelih, lalu Allah tukar dengan bidzibhin azim. Subhanallah. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah bahwa taat kepada Allah itu perlu kesabaran. Taat pada Allah perlu sabar. Nabi Ismail tahu bahwa ini adalah resiko dan karena itu disikapi dengan sabar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Berikutnya yang keenam adalah bahwa beriman itu ternyata menuntut adanya ujian. Dan seluruh itu adalah rangkaian dari sikap-sikap Ibrahim terhadap apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim dan pelajarannya untuk kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita hidayah dan taufik sehingga kita bisa menyerap, bisa memahami apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar, dan kita istiqomah untuk menjalankannya hingga kita berpisah dari dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa wala wa ba'du. Jamaah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tadi saya sampaikan, apa yang tadi saya sedikit paparkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada firman Allah Subhanahu wa taala, meyakini seperti yang diajarkan. Akan tetapi salah satu yang harus dibawahi bahwa ru'ya al-anbiya wahyun, mimpi nabi itu adalah wahyu. Ternyata kalau kita kias balik ke masa orang-orang Yahudi, ternyata jangan aneh kalau seandainya orang-orang Yahudi itu di dalam Al-Quran dan terbukti di dalam kitab mereka bahwa mereka itu selalu membuat celah dan cacat dan caci maki terhadap nabi-nabi mereka. Nabi itu bukan diagungkan, nabi itu bukan dihormati, bukan diikuti, tapi dicela dan dicaci maki. Saya punya bukti bahwa orang Yahudi itu adalah menisbatkan perkara-perkara buruk kepada para nabi. Nabi Harun misalnya, oleh orang Yahudi bahwa dia dituduh Nabi Harun itulah yang membuat berhala. Padahal Allah menyatakan bahwa itu adalah Samiri. Allah catat, Allah berikan pada kita wahyunya surat Thaha ayat 96. Samiri yang membuat berhala itu, bukan Harun. Ibrahim dituduh oleh orang Yahudi bahwa Ibrahim itulah yang menyerahkan istrinya kepada Fir'aun. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan justru itu adalah tidak demikian. Ada cerita bahwa orang apabila istrinya cantik, maka suaminya dibunuh. Lalu wanita itu dijadikan istri oleh Fir'aun. Karena itu dia kata Ibrahim, saudaraku, ukhti, yakni fil Islam. Ada Nabi Lut, mereka menuduh bahwa Nabi Lut itu adalah mabuk, minum khamer, lalu anaknya dizinahi. Dan itu ada di dalam kitab mereka. Bahkan Isa alaihissalam itu adalah termasuk orang yang mempermalukan ibunya di tengah orang banyak. Padahal Allah menyatakan bahwa Isa berbuat baik kepada ibunya di dalam surat Maryam ayat 32. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah SWT. Jadi kalau ada orang yang menafsirkan buruk dan negatif terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul, seperti halnya tentang penyembelihan Ibrahim terhadap Ismail, yang tadi itu adalah ibrahnya sudah saya sampaikan, itu jangan-jangan bagian daripada apa yang tertulari oleh pemikiran Yahudi. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wardallahumma anil khulafai ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali وعن بقية الصحابة أجمعين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.